Ana wong mlarat besanan ambek wong sugih. Sing sugih bahasane perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM. Sing mlarat bahasane gembili, pohong, kaspe, telo, ganyong, kangkung, lembayung. Mulane sampean niku lek wong gak duwe sepurane, aja atik besanan karo wong sugih. Sampean dolen nang omahe besan, kaya wong bambung sampean. Ngesot-ngesot rumangsane lek besanan ambek wong sugih nang enak, tambah keploro sampean. Gak iso ngomong karo besan. Sing lanang-lanang iku rungokno. Sampean lek kepengin rabi, rabiyo nggih lek wong wedok, tapi sampean yo ngoco dhisik, ngilonan dhisik, rupamu iku nomor pira? Rungokno, ana arek lanang Joko rupane elek. Nang sing diuber-uber sing dikepingini, dirabi iku arek wedok sing ayu. Iku yo megelno sing ngeterno nglamar. Balak-balik ditolak, balak-balik ditolak. Atik bapakne arek wedok rada pinter omong. Dek, aku sakjane duwe mantu awakmu yo gak popo, Dek. Cuma itungane gak cocok. Padahal asline yo gak ngono. Rupamu yo medeni wong. Wong lanang rupane elek. Kok rabi wong wedok ayu, iku hukume makruh. Nduk, awakmu kok iso tok kene, Nduk? Karo sapa, Nduk? Karo bojoku, Be. Lah ndi bojomu? Lah niki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus wong-wong iki dongane ya gak patek apik, rata-rata malah ndongakno elek. Iku sing lanang mati aku ya gelem ngenteni. Ya mbuh winginane wis gering nemen kok urip neh. Mulane aja lali. Nek dikei rezeki karo Gusti Allah, aja nontok akeh titike. Wong iku conto. Sama nang ngomong, ya Allah, cocok. Mesti ditambahi. Sama nek dikei rezeki karo Gusti Allah kok gak cocok. Lah kok ngene? Lah kok cuma sak mene? Apa ngene iki? Berarti gak cocok. Sadar nek uripmu melarat. Wih. Mergo sampean sering rumangsa gak cocok. Bu. Bu. Sampean duwe bojo bapake arek-arek iku cocok napa mboten? Sampean duwe bojo sing saiki lho cocok napa mboten? Lah lek cocok aja meneng ae, omongno. Ya Allah, cocok. Tambahi kok. Aja lali kok bengi ngomongno. Ya Allah, cocok. Tambahan niku gak kudu jumlah. Minimal ditambahi kasiate. Jenenge barokah. Nggih. Wong nek cerdas iku milih kasiat timbang jumlah. Nek wong goblok seneng jumlah, ra seneng kasiat. Mulane arek cilik iku ya, kan gak patek pinter arek cilik. Dikei duit sak lembar 100.000, gak patek seneng. Seneng duit sewuan neng pirang-pirang lembar mundung-mundung ngono iku. Iku arek goblok. Arek cilik dikei duit mek sak lembar tok 100.000. Gak patek seneng, dekne luwih seneng dikei duit sewuan sampe 70 lembar mundung-mundung. Padahal kasiate akeh sing sak lembar tok iku. Lah nek arek umur 22 sak lembar ya wis sing penting ngongkone dawa. Paham mboten? Muga-muga paham. Dadi sugih iku nggone ten nrimo. Mboten akeh-akehan dhuwit, mboten nak. Talabur rahah, iya iya iya. Ketuwara nek pengen sugih. Padahal sugih ambek melarat iki asline padha. Sing ngomong gak padha iki jelas melarat iku. Ya gak padha, sugih ambek melarat kok padha. Ya gak padha. Rungokno ta rungokno. Sugih ambek melarat iki asline padha. Ayo ngomong gak padha. Lih. Padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih iku tanggungane Gusti Allah, wong melarat ya tanggungane Gusti Allah. Kaceke mek titik. Sing sugih iku rezekine wis dikekno, wis digawa dhewe. Lah wong melarat iku rezekine sik digawakno, gak digawa dhewe tapi digawakno. Lek wong sugih wis digawa dhewe, lek wong melarat sik digawakno. Ayo padha-padha milih, sampean milih ndi? Digawakno ta nggawa dhewe? Nggawa dhewe. Iki lho bedane wong cerdas karo wong goblok. Wong iku lek cerdas, masih yo duwe apa-apa, seneng digawakno. Lah nek wong goblok senengane brotong-brotong gawa dhewe. Tantokan to, tantokan. Lek tepak ana rombongan ziarah Wali Songo ta rombongan numpak bis kate nandi. Wong nek pinter iku gak seneng brotong-brotong. Wis pokoke ya nggo ATM ngono ae. Kowe lek duwe barang ya kon gawakno wae. Lah nek wong goblok, gawa rantang. Isine onde-onde, ote-ote, gedang goreng, apa sing ora digawa? Senengane brotong-brotong. Iku wong goblok. Lah nek wong pinter iki seneng digawakno. Mulane jarang wong pinter kok nyurungi gledekan, mikuli bongkotan, usung-usung boto. Jarang wong pinter ngono iku. Wong goblok-goblok ngono lho. Meleh ndi digawakno tak gawa dhewe. Nah, nek digawakno ya melarat. Ya Allah, ya Allah. Wes saiki sing nomor loro rungokno. Kula sampean aja sampe kebojok, aja sampe salah paham lek kepengin ayem. Talabur rohah fi kasratil a'mal war rohah fil iqtisad. Rata-rata wong iki kepengin uripe enteng, enak, nggih napa nggih? Lah akeh wong sing salah paham Bapak Ibu. Dianggap urip enteng enak iku lek penggaweane akeh, banyak kesibukan. Akeh sing ngono iku. Yo sawahmu pirang hektar? Yo sak hektar sian. Ngene iki duwe 5 hektar no ya enteng urip. Duwe 5 hektar no ya enteng urip. Apa maneh duwe 10 hektar tambah enteng panenane akeh. Nggih napa nggih? Keliru. Sawah iku tambah ombo, tambah abot urip iku. Tentokan wong sing sawahe ombo-ombo. Ya Allah, rupane nganti kaya galengan. Malah keploro. Wong duwe sapi loro, ngene iki duwe sapi 10 ya enteng. Enteng apane ya tambah abot. Ganteng sapine timbang wonge. Sapine burus-burus, wonge gak rupa-rupa. Halo. Halo. Salah yo rumangsane. Ngene iki duwe pekerjaan ngene terus duwe sampingan no, tambah enteng. Malah abot, duwe toko loro, nah, terus karo duwe peternakan apa, duwe bisnisan apa, enteng urip tambah abot. Salah. Enteng iku nanggone sedengan iktisad. Urip iku sederhana. Urip enak, urip enteng iku lek sedengan. Mulane urip iki sedengan mawon, Bu nggih. Bu. Sedengan. Aja ngoyo-ngoyo. Saman lek ereng-ereng kemanten, nekani resepsi kemanten, gawe yo klambi sing apik. Tapi yo sedengan ae, gak perlu kodhong nyeleh, sandal nyeleh. Gak iso ayem sampean. Liyane dong guyu sampean ndiluk e. Sampe koncone kaget, lapo Mbak kok ndiluk ae? Sandale dinteni wonge. Gelang nyeleh. Sedengan apa anane samane lho wedi kalah karo sapa kate nyeleh-nyeleh api-apian terus sampean iki lho kate ngalahno sapa wong barang gak cetha kok diterusno. Hei Joko-joko sampean lek seneng karo cewek dolen duwemu sepeda motor yo nggo sepeda motor iku aja atik mobil rental nyeleh-nyeleh. Gak iso ayem sampean, dulu-dulu nontok jam gak perkara apa-apa. Waktune rental wayahe balekno. Dule nggone ceweke diluk noleh, kuwatir diparani sing duwe. Woi. Sedengan urip iku. Mbah. Saman duwe gawe, mbah mantu, mbah nyunatno, sedengan. Ayem mati. Ana wong sogeh. Duwe gawe neng koyok wong melarat ketok medite. Ana wong melarat duwe gawe neng gayane koyok wong sugih. Mari duwe gawe gering megap megap gak kena dijak omong. Ya apa yo kabare sing buah akeh tagak wis menengo ojo kakean omong. Menengo ojo kakean omong gak kena diomongno. Ya gering megap megap wong melarat duwe gawe kok macake kaya wong sugih, gering-gering ra ngira tek gak gering. Lho, ya mikir utang iku tau ngalami iku. Halo. Halo. Paham betul? Urip nek pengen enteng, pengen ayem iku uripo sederhana, uripo sedengan. Sepurane yo. Ana wong melarat, besanan ambek wong sugih. Ngono ku yo gak dosa, yo gak elek. Tapi yo ngempet. Ngempet. Soale omongane beda. Bahasane lo gak padha. Sing sugih bahasane perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM. Sing melarati bahasane yo gembili. Pohong, kaspe, telo, ganyong, kangkung, lembayung. Mulane ana besan lungo jejer karo besane gak iso omong. Soale alame beda. Sing siji alam taro, sijine alam nasroh. Ku peseneng sampean. Saman iki misale wong biasa ya duduk keluarga kiai nang terus besanan karo kiai ya gak dosa ya gak elek. Tapi gak iso ngomong sampean. Bahasane beda. Wis itoke bahasane kitab nang bahasanmu karak kok. Mulane saman iku lek wong gak duwe sepurane. Aja atik besanan karo wong sugih. Saman dolen nang omahe besan kaya wong bambung sampean. Ngesot-ngesot kaya pembantune ngono. Rumangsane lek besanan ambek wong sugih nang enak tambah keploro sampean. Gak iso ngomong karo besan. Paham tak gak? Sing lanang-lanang iku rungokno. Sampeyan lek kepengin rabi, rabi yo nggih lek wong wedok. Tapi sampeyan yo ngoco dhisik, ngilonan dhisik. Rupamu iku nomor pira? Ana wong lanang Joko rungokno, ana arek lanang Joko rupane elek. Nang sing diuber-uber sing dikepingini, dirabi iku arek wedok sing ayu. Iku yo megelno sing ngeterno nglamar. Balak-balik ditolak, balak-balik ditolak. Adik bapaknya arek wedok rodok pinter omong. Dek, aku sakjane duwe mantu awakmu yo gak popo dek. Cuma hitungane gak cocok. Padahal asline yo gak ngono. Rupamu yo medeni wong. Mulane yo, aku tahu maca ndok kitab Adabud Dunya Waddin. Wong lanang rupane elek, kok rabi wong wedok ayu. Iku hukume makruh. Rungokno mburi kuwi. Raimu kelas piro? Rupamu lo nomor piro? Lama nek rumangsa rupane rapatek ganteng, aja rabi wong wedok ayu. Iku lek cara nggone kitab Adabud Dunya Waddin, wong lanang rupane elek kok rabi wong wedok ayu iku makro. Lapo kok makro? Ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Yang ngerusak pemandangan yo ngaget-ngageti wong barang ngono. Nduk, awakmu kok wis totok kene, Nduk? Karo sapa, Nduk? Karo bojoku, Be. Lah ndi bojomu? Lah niki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok oleh ingon-ingon kaya ngene nemu nandi kono? Terus wong-wong iki dongane yo gak patek apik, rata-rata malah ndongakno elek. Iku sing lanang mati aku yo gelem ngenteni. Yo mbuh winginane wis gering nemen kok urip neh. Mangkane sampean lek kepengin uripe ayem sedengan, ngaji bareng yo ojo suwe-suwe sedengan. Nyumbang pira ngono. Pakean ngomong. Wes. Sedengan nomor telu saiki, nomor telu. Sampean ojo sampi kecelek nang gone iki aja sampe salah paham. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihah. Rata-rata wong iki kepengin nikmat, kepengin enak. Gini apa nggih? Lah akeh sing salah paham. Dikira enak, nikmat itu ada pada kemewahan, kemewahan dan kemewahan. Padahal salah. Enak nikmat itu ada pada kesehatan. Enak nikmat itu ada pada awak sehat. Wong jedes iku akeh sing salah paham. Rumangsane enak iku lek mewah-mewahan. Turu enak nang gone spring bed, mangan enak nang gone restoran. Salah. Enak iku awak sehat. Awak iku lek nek sehat nang gerdu lho iso keturon. Bojone ndek omah bingung golek iki nanti bapakne gak mulai-mulai. Anake diobrak, "Eh, nak, bapakmu gelek ana nak. Yah mene kok gorong mulih nanti. Anake muter-muter lah kok bapakne melungker turu nang gerdu ngeloni kentongan. Bu. Bu. Awak iku nek sehat apa ae enak. Lapo ae enak. Sing penting awake sehat. Nek gak sehat ya lara kabeh. Coba bapak sampean di bojo wayu kemrusuke bae semluhai aduhai imut yahud bahenol menol-menol semo kembelenak kemontok mentek mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng. Tapi gering-geringen dirakot ini iso kumat mengine ngik ngik ngik ya pamit tok dek aku turun jobo ae lapo sih mas gak betah karo ambekanmu ngerakot awakmu kaya ngerakot traktor ngene enak nduk endi padha ae bu sampean di bojo lanang go wanteng gagah gedhe dhuwur tapi gering-geringen enak nduk endi dioncat ancitno meneng diobat abitno ya merem bingung sampean iki urip ta mati tak obat abitno kok gak melek blas ya Allah. Sing penting sehat. Tak dongakno kabeh sehat. Nek sehat yo apa-apa enak. Lah Bu, kula nate dikandani dokter. Penyakit iku sumbere telu. Ana penyakit mergo keturunan, jenenge genetik. Ana penyakit mergo salah mangan, jenenge alergi. Ana penyakit mergo pikiran. Penyakit mergo keturunan iku cuma 10%. Jadi penyakit mergo turunan itu hanya 10%. Penyakit mergo salah pola makan itu hanya 15%. Nah, penyakit mergo pikiran iku 75%. Dadi akeh-akeh wong gering, wong lara, iku gak mergo turunan, gak mergo salah mangan, tapi mergo pikiran. Makanya aku gak tahu weruh ana wong gendeng watuk. Sehat sehat demurus ana wong gendeng. Soale gak kaken pikiran. Tapi sampean yo mikir, kono mau mikir sampean. Gendeng jenenge. Wong gendenge gak kaken pikiran mulane sehat sehat. Aku gak tahu roh kok ana wong gendeng wahing, flu, watuk. Sehat sehat. Soale gak kakean pikiran. Hoi. Masa sih kakean pikiran itu tidak ada penyakit. Diomongi kok 70% penyakit, 75% penyakit yang diderita manusia itu teko pikiran. Uang itu lek kakean mikir, kakean pikiran, ususe kaku. Nek ususe kaku ngenes gampang mati. Mulane wong tua biyen lek pesen lak ngono, nak, aja ngakokno usus, nak. Bu, taman lek pengen bapake awet urip, aja pisan-pisan dikakokno ususe. Ya kakokno ya wis tapi liyane usus. Kok takon apane ya mbuh kok. Kakokno liyane usus. Aku kudu guyu-guyumu kok. Bu. Iki diteliti wong sak donya. Wong lanang ambek wong wedok iku rata-rata matine dhisik wong lanang. Mulane nduk endi-endi jumlah duda karo jumlah rondo luwe akeh rondo. Nduk kene ya ngono. Ya iya, wong lanang gampang mati. Bapak-bapak siap-siap gampang mati sampean. Lha kok ngono? Soale ngene Bu. Ekonomi saiki iku tambah meningkat. Ngene apa nggih? Banterono, ekonomi saiki tambah meningkat. Ngene apa nggih? Uang iku lek ekonomine meningkat, kepinginane tambah, kekarepane tambah. Aku takon, wong lanang ambek wong wedok kepinginane akeh ndi? Akeh wong wedok, karepe akeh ndi? Akeh wong wedok. Wong lanang duwe koplok siji, cukup. Wong wedok duwe godhong siji? Kurang. Wong lanang duwe sandal siji, cukup. Wong wedok duwe sandal siji? Kurang. Kepinginane akeh wong wedok. Sampai wong wedok wani nganggo sandangane wong lanang. Tapi wong lanang gak wani nganggo sandangane wong wedok. Kaos sandangane wong lanang, wong wedok wani kaosan. Celana sandangane wong lanang, wong wedok wani celanaan. Topi sandangane wong lanang, wong wedok wani topian. Ayo sampean, Bang Lanang, wani nganggo BH kowe. Iku sandangane wong wedok. Ayo nang nganggo daster kae, ayo. Gak kira wani. Bal-balan opo? Iku lak lomba. Iku lak lucu-lucuan. Iki temenan kok. Temenan. Ayo sepurane. Hai. Lah terus wong wedok iku rungokno. Seneng ngomong gak pati seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir gak pati seneng omong. Dadi nek wong lanang yo kakean mikir, lali lek kakean pikiran niku garakno cepet mati. Gak ono. Wong mati gara-gara kakean omong iki gak ono. Bapak wong mati gara-gara kakean omong, guru-guru TK yo cepet mati. Guru MI bareng iku lek akeh omongane ta, cepet mati. Lek kakean ngomong dadekno mati, aku bareng ngene iki. Kakean pikiran iku garakno cepet mati. Lek kakean ngomong yo gak apa-apa. Tambah lancar kok. Tambah awet. Hei. Wong lanang iki gak patek sadar ngono ku. Pikiran terus ngenes-ngenes. Nah wong wedok kan kakean ngomong, ngapunten ya. Wong wedok dijak lunga sing lanang. Terus nduk dalan ngono ketok omah apik ngono. Gak iso kon meneng wong wedok yo mesti ngomong, "Mas, omah iku apik ya, Mas?" "Yo." "Omah apik ngono iku mbangun ta tukulan sih, Mas?" "Yo mbangun kok tukulan." "Lah sampean iso mbangun, Mas?" "Gak iso, ya tukang." "Lah sampean kok gak nyeluk tukang?" "Gak ono tukang nganggur." Lek jawab yo tas-tes, tapi pikirane ngenes. Iku wong lanang, wong wedok ya dijak dolan ndukone keluarga sing sugih, weruh meja kursi nang wong apik, gak iso meneng ya demak-demek. "Mas, apik ya Mas kursi iki?" "Yo. Ngene iki tuku Mas." "Tuku kok." "Saman weruh nggone Mas." "Weruh ngono iku gak weruh." "Lah saman kok gak tuku?" "Gak seneng modele." Nek jawab yang enak tapi pikirane ngenes. Lah wong lanang iku sering salah paham. Dikira wong wedok ngomong ngono ku njaluk ditukokno, padahal asline mboten nggih Bu nggih. Mboten. Iki wong lanang sing sering salah paham. Lek ning wong wedok cerita ngomong ngono ku rumangsane njaluk ditukokno, padahal mboten Bu nggih. Mboten. Wong lanang iki salah paham. Ana wong wedok kok bahas klambi apik, bahas gelang, bahas kalung, rumangsane wong wedok pengin, padahal mboten Bu nggih. Mboten. Ya mau pengen roh kabare tok. Ya mergo wong wedok salah paham rumangsane sing wedok pengin, wong lanang salah paham rumangsane sing wedok pengin, rumangsane sing wedok njaluk nukokno, akhire mikir. Terus ususe kaku meneng terus mati. Mulane sampeyan iku Bu, ojo nambahi pikiran nang wong lanang. Rungokno. Jangan bikin suamimu kakean pikiran, garai cepet. Sama niki lek mbebani wong lanang, nyusano wong lanang, padha karo sampean pengen cepet dadi rondo. Ngilonon ngocon rupamu mek kaya ngono nek kowe rondo terus sing gelem aneh sapa? Ngono lho mikira. Aku yo ora sudi. Ngopo golek sing model ngono iku? Sing kinyis-kinyis e pirang-pirang kok. Ya apa karepe? Ngaji kok ora oleh wis. Syukur. Oh, gara-gara pengen ngenteni aku sampai kodanan kepleh. Syukur. Berarti sak katok-katoke anyep. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya wis. Sarunge gorene tak hadiahi sarung ibu iki. Soalnya kepleh. Teles Masya Allah. Iya ya rasa dijenjet. Ora usah dijenjet-jenjet. Ngerti kula ngerti. Iya wis. Malah dibuka sak dhuwur-dhuwure. Ampun. Aku wis duwe dhewe rasa dipameri. Nggih. Saiki sing nomor 4. Entak paringi hadiah sarung, Bu. Nggih. Tasik bapake tasik sugeng to, Bu? Lho kok nyaut. Alhamdulillah. Sing ganteng ambek aku ganteng ndi? Nah. Ojo banter-banter bapake nderek te mriki. Oh, ten griya. Alhamdulillah. Masyaallah. Seneng ngono. Pun monggo muga Bu tak paringi sarung, Bu. Nggih. Mboten kudu munggah. Mangke paringno garwane, Bu. Nggih. Niki sarunge padha kalih sing kula damel niki cap mangga. Mboten ngandhap mawon, mboten usah munggah mesake. Mung trimo digawe sarung ya dikongkon munggah. Sarunge mangga nggih. Garwane asmane sinten? Lading. Mosok bojone jenenge Lading. Oh, Wasiat. Asmane Wasiat. Lading. Astagfirullahaladzim jenenge. Wis jenenge garwane Astagfirullahaladzim. Nggih, Pak Lading kula titip sarung kagem panjenengan, kula paringaken garwane panjenengan, nggih. Sarung mangga. Amin, nggih, matur suwun. Terus maneh. Iki ibu iki yo, sampeyan njaluk. Sampeyan ketoke suwayang ambek aku ketoke. Ket manglek ngingeti aku gak kedep-kedep. Tasik kagungan. Tasik kagungan garwa. Tasik asmane sinten? Pak Suwandi. Ya Allah, suwi ku apik, Wandi ki warung. Berarti bojone senengane nang warung. Boten, alhamdulillah. Nggih, matur suwun iki sarunge cap mangga. Nggih, muga-muga manfaat. Salam nggih, sami-sami, salam ten garwane. Peneh ya sing takeki ya. Allah, kowe ora usah, kowe wis bayaran kowe. Endi ya? Sing rondo. Endi sing rondo? Agen. Ayo mriki tak paringi. Mboten usah tak takoni napa-napa. Nggih. Niki mumpung tesih wonten. Nggih. Jenengan rondo. Saestu. Bapaknya mati kena apa? Oh, jenengan saking Mojosari. Masya Allah, nggih, tepi-tepi udan-udan saking Mojosari. Terane pinten Ibu? Gangsal. Masya Allah. Tak tambahi dhuwit, Bu. Ini 100.000, nggih. Sampean, bojomu pateni sik. Oh, mboten rondo kok. Nggih, Bu, nggih. Matur suwun, Ibu, nggih. Nggih, matur suwun, nggih. Sarunge cap mangga, karek loro tinggal kalih. Insyaallah barokah. Sapa ya? Akeh men sing acung. Ya aja akeh-akeh to. Rondo sing enom gak enak ya. Menengo ke. Yatim, sing yatim. Anak yatim ada anak yatim? Aku yatim tuwek. Wonten anak yatim? Sayang lek wonten? Nggih pun lek mboten wonten ya wis. Satu banser sing ndi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jiro lupat mon 6. Wes niki sing jaga aku ketno ngisor niki nggih, matur suwun muga-muga berkah. Nggih. Satunya mangga. Oh iki yatim iki. Kene sayang. Yatim iki nggih. Nek tak paringi dhuwit sayang gak wani ya wis nyo ibuke. Ibuke. Mas sayang, nggih ibuke nggih. Nih. 6 ya wis. Aku duwe ramutan ngene iki akeh. Ngene iki. Yatim ten gen kula niku kurang lebih 400-an. Ibuke ya sak 6-6 sak. Wek iri wek. Nggih Bu, pangapunten nggih. Aturne ten putrane. Mugi-mugi berkah nggih. Sik. 1000 cah. Mbok anggap ngapusi ya. Ibu nggih. Nggih, pangapunten nggih, mugi berkah. Matur suwun. Sarunge mangga. Iya. Lek kepingin sarung mangga dolan anggonku. Sherlock ya, gak apa-apa. Sherlock. Gak usah di Sherlock, wis apal daerah kula kok. Nah niku sing terakhir. Sing terakhir, akeh wong salah paham, akeh wong kebujuk. Talabur rizqa fis sama war rizqu fil ard. Ekwalik, talabur rizqa fil ard war rizqu fis sama. Sampai gugup aku gara-gara rondo nom. Omongane iku lho sing garakno. Aku asline yo gak mikir tutuk kono. Lah iya, gak kakan pikiran kok, aku pengen awet urip kok. Talabur rizqa fil ard war rizqu fis sama. Kabeh wong ya pengen akeh rezeki, lah wong-wonge do salah paham. Rumangsane rezeki iku nang bumi, padahal iku kliru. Rezeki iku nang langit. Tak baleni. Rumangsane wong-wong rezeki iku nang bumi, padahal iku salah. Sing bener, rezeki iku nang langit. Artinya apa? Rezeki iku wis diatur karo Gusti Allah. Tugase sampean kerja. Mulane kerja ambek rezeki iku koyoke tunggal dadi siji, padahal seje-seje, padahal beda. Rezeki ya rezeki, kerja ya kerja. Rezeki iku urusane Gusti Allah. Kerja iku tugase kula sampean. Tak baleni. Rata-rata wong dianggepan kerja ambek rezeki iku lak padha, tunggal, padahal beda-beda. Rezeki-rezeki, kerja kerja. Mulane keliru lek ana wong ngomong gak kerja ya gak oleh rezeki, gak kerja gak kira mangan. Salah. Arek cilik-cilik lho kerja apa? Nyatane ya mangan kabeh. Lho ngono lho. Ya Allah, gak paham sian. Hoi. Hoi. Kalau mau kerja keras duwe akeh, enggak mau kerja keras duwe titik. Salah. Kadang kerja keras oleh duwe titik, golek watu nang gunung gak karuan, kerja keras. Nduk sawah ngedos macam-macam, kerja keras oleh duwe titik 1000 200000. Ono kerjae gak keras, nyekelimik ambek ngoceh sak jam ngono ae. No. Lah iya. Kadang sing kerja karo sing gak kerja iku rezekine akeh sing gak kerja. Lah gak percaya. Woi, sing kerja wong lanang gak karuan polae, bareng oleh duit 500.000. Kekno sing wedok gak kerja. Sing kerja wong lanang sing nampa rezeki 500.000 wong wedok. Nggih mboten? Lah iya. Mangkane rezeki yo, rezeki. Saman ra usah mikir rezeki, wis ana sing ngatur kok saman pikir, kurang penggawean niku jenenge. Mikira kerja sampean. Taman gak usah mikir rezeki, iku wis ana sing ngatur. Wis ana sing ngatur kok sampean pikir kurang gawean niku jenenge. Tugasmu kerja. Lah terus saiki aku iki sing apik kerja apa? Aku iki sing tepak kerja apa? Iki lho akeh wong sing takon ngono. Tak jawab. Sampean lek pengen weruh sing paling cocok sampean niku kerja apa? Sing paling tepak sampean niku kerja apa? Jawabane istafti qalba. Tanyakan pada hatimu. Takono nang atimu. Atimu lho seneng penggawean apa? Atimu yo seneng kerja apa? Iku lakonono, pokoke halal bener. Kok seneng tani? Dadi wong tani, insyaallah barokah. Atimu kok seneng dagang? Dagang oh, insyaallah barokah. Atimu kok seneng ternak? Nginguwo ternak, insyaallah barokah. Atimu kok seneng mulang? Dadi guru mulang oh, insyaallah barokah. Mergo penggawean opo ae, iku nek disenengi, dibangun ambek Gusti Allah, digedhekno ambek Gusti Allah. Titenono ya. Ana wong ing ayam, nang wong suweneng ambek ayam. Ngono ku ayame ya luwem-lemu. Ngendokan nang dadi sak pirang-pirang mekar. Ana wong ing ayam, nang wong gak seneng karo ayam, ya ngrik-ngriken ayame, gerang-gering terus mati. Ana wong ing sapi, nang wong seneng ambek sapi, luwem-lemu sapine. Ana wong ing sapi, nang wong gak seneng ambek sapi, mota mati sapine. Ana wong seneng tanduran. Ningu tanduran, wong seneng ambek tanduran, panene yo apik, asli. Lek sampean kok seneng mulang, mulang oh. Mulang oh dadi guru. Guru nek di jiwa pendidik temen. Ana murid e rawame ngono ku yo, alhamdulillah muridku sehat-sehat. Muridku kreatif. Lah nek gak duwe jiwa guru, murid rawame iso golek pentungan kok. Totoki kabeh dadi sak kelas mentol kabeh bathuke. Iku gak duwe jiwa pendidik, gak duwe jiwa guru. Heh, ojo kok pekerjaan, ojo kok penggawean. Mangan nih lo dikongkon sing seneng. Kulu mastahaitum. Mangano apa wae sing mbok senengi. Saman lek mangane sing saman senengi. Tapi wala tusrifu, ojo berlebih-lebihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangane dikongkon sing disenengi kok. Senenganmu apa ya iku panganan. Sing penting ojo berlebih-lebihan. Rabi yo ngono, dikongkon gelek sing disenengi. Fangkihu maqabalakum minan nisa. Nek rabi gelek wong sing mok senengi. Insyaallah bahagia. Nggih pun. Wis jam 12 seprapat. Pangapunten Kang Agung, nek kurang ngundang dhewe. Nyun pangapunten. Alamate kula nggih Paranono. Iya, iya. Serlok apa kenaan kon duwe nomorku kenaan. Sopo duwe nomorku nek gak wong penting yo, Kak. Lho nggih, urusan kalih kula niku kalih anu, kalih asisten, kalih sing ngurusi jadwal. Nek kula jarang nyepeng HP kula. Kula tap. Kok nyekel nopo yo nyekel mic, nyekel kitab maksudnya. Maksudnya pangapunten sangat nggih, kata sing nyuwun nomor WA-ne, nyuwun ngene-ngene nggih. Tambah ngruweti. Tambah ngruweti. Pun enten manajemen, enten manajemen, enten kanca-kanca. Nek kula mangke lek ngurusi ngono ku malah ra kok berapa-apa aku. Nuruti chattingane begecil-begecil ngene. Aku yo aku dadi wong sing mohon lebay. Titik-titik nggih status opo ngene. Kula nyuwun ngapunten sedaya kesalahan, kekhilafan, muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yawm al qiyamah. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa tilmidan wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al ilmi wa ahli taqwa wa ahli al qur'anil azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli al khair wa salafid darain wa la taj'alna wa iyyahum min al sharri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ربنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.